Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan di halaman 20 pembahasan mengenai tanwin. Ya, at-tanwinu ya artinya tanwin. Definisinya Nunun sakinatun la tuktabu wa yuntaku biha fi akhiril ismi an-nakirati wa tursamu dhammataini aw fathataini aw kasrataini. Tanwin adalah nun sukun yang tidak tertulis tapi dia diucapkan pada akhir isim nakirah dan ditulis dengan dua dhammah, dua fathah atau dua kasrah. Ya. Dan tanwin di sini adalah nun yang mati ya, sukun. Ya, jadi kalau dia ketemu huruf yang sukun lagi, maka harokatnya akan berubah menjadi kasroh. Ya. Karena secara umum kaidahnya jika bertemu dua sukun, maka dikasrohkan huruf yang sebelumnya. Semisal kam. Kam ditambah al-masjidu menjadi kamil masjidu, ya kamil masjid. Atau contoh yang lain, yauma idzin tambah al-mustaqor jadi yauma idzinil mustaqor. Ya. Tapi ada pengecualiannya, semisal min ditambah al-masjid menjadi minal masjidi yang mana jadi fathah. Ya, tanwin ini dia bukan kata ya dan juga bukan huruf. Jadi kalau kita katakan kitabun, maka maknanya itu satu kata, tidak terdiri dari kitab dan tanwin karena tanwin itu bukan kata tersendiri. Ya, ini dibaca ya di akhir isim nakirah. Namun tidak mesti nakirah karena ada isim ma'rifah yang bisa ditanwin, semisal di surat Al-Fath ayat 29 Muhammadun ar-Rasulullah. Ya, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammadun di sana diberi tanwin sedangkan dia isim ma'rifah dari jenis nama Zaidun ya. Dan seterusnya itu menggunakan tanwin. Ya, contohnya Mithlu ja'a rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin. Ya. Rajulun, rajulan, rajulin itu isim yang ada tanwinnya. Khusus untuk rajulan ya ketika dia nasab maka akan selalu ada alif nasab yang menandakan bahwa ya itu dibaca fathatain. Selanjutnya yang ketiga al-ismul mufradu, isim mufrad. Ini harus dibaca na'at man'ud. Jadi bisa al-ismul mufradu atau ismun mufradun. Jadi hukum asal ya, jadi hukum asal dari isim adalah mufrad. Huwa ma dalla 'ala wahidin aw wahidatin mithlu waladun. Ya, mithlu waladun fatatun. Ya. Isim mufrad adalah setiap isim yang menunjukkan makna satu laki-laki atau satu perempuan. Contohnya waladun satu anak laki-laki, fatatun satu pemudi. Ya, yang keempat al-ismul musanna, isim musanna. Wa madalla alasnaini au awisnataini biziyadati alifin wa nunin au ya'in wa nunin ilal mufradi. Isim musanna adalah setiap isim yang menunjukkan ya makna dua laki-laki atau perempuan dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun kepada isim mufradnya. Contohnya waladani waladaini fatatani fatataini ya. Fatatani fatataini. ya, dua anak laki-laki, dua pemudi. Waladani waladaini itu artinya sama, hanya berbeda i'rabnya saja. Waladani fatataini itu marfu, waladaini fatataini itu bisa majrur atau mansub. Ya. Jadi dari fatatun awal tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bentuknya kayak tali terikat, maka disebut marbutoh. Namun setelah berubah menjadi isim musanna itu menggunakan tak maftuhah atau yang tak terbuka. Yang kelima, al-jam'u huwa ma dalla 'ala aktsara ya min asnaini aw isnataini, wal jam'u salasatu anwa'in. Jama' adalah isim yang menunjukkan ya, makna lebih dari dua laki-laki atau perempuan. Dan jama' itu ada tiga jenis. Ya, ala aksaro dibaca aksaro karena aksaro itu ghairu munsharif, majrur dengan tanda fathah. Jenis yang pertama, jam'u mudzakkarin salimun. Ya, dibacanya harus jam'u mudzakkarin salimun. Ya, salimun itu menjadi na'at bagi jam'u. Ya. Maka harus dibaca jam'u mudzakkarin salimun. Ya, biziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ilal mufradi. Itu dengan menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya. Mislu muhandisuna, muhandisina. Ya, ada dua cara. Ya, artinya sama, hanya beda i'rabnya saja. Al-ba'u jam'u mu'annasin salimun biziyadati alifin wa tuwata'in ilal mufradi. Mislu muhandisatun atau muhandisatin. Untuk jam'u mu'annas salim bisa hanya bisa dibaca muhandisatun atau muhandisatin. Tidak ada muhandisatan. Ya, jama' mu'annas salim itu ya, jama' yang menunjukkan perempuan. Walaupun ya ada bentuk-bentuk mudzakkar yang bentuk jamaknya itu menggunakan jama' mu'annas salim. Maka ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa jama' mu'annas salim itu, ada sebagian ulama yang tidak istilahkan dengan jama' mu'annas salim, namun jama' bil alif wa ta, karena ada mudzakkar yang menggunakan jama' bentuk jama' mu'annas salim. Ya, maka ada sebagian ulama yang membuat istilah jama' mu'annas salim itu dengan istilah jama' bil alif wa ta. Ya, contohnya masdar itu mudzakkar. Ya, julusan atau dorban, dorbani. Ya, darbat, ya darbat, darbatun gitu. Jadi jamaknya menggunakan jamak muannats salim padahal masdar itu mudzakkar. Selanjutnya bentuk yang ketiga, jim yang c, jam'u taksirin, jamak taksir, bitaghyiri suratil mufradi, itu dengan merubah bentuk mufradnya. Mislu rijalun mayadinu. Ya, rijalun para lelaki, mayadinu lapangan-lapangan atau medan-medan, kudotun para hakim. Ya, jama taksir ini tidak dinamakan salim karena dia tidak selamat dari bentuk perubahan mufradnya. Ya, karena rijalun itu berubah jauh dari bentuk mufradnya. Ya, harokat ro-nya berubah setelah jim ditambah alif. Ya, maka itu bentuknya jauh dari mufradnya, maka dinamakan jama taksir. Adapun jama muannats salim itu selamat. Jadi selamat dari bentuk mufradnya, selamat hanya ya dicirikan dengan menambahkan ya waw dan nun atau ya dan nun untuk jama muzakkar salim atau alif dan ta untuk jama muannats salim. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.